anhuma dalam keadaan sahabat yang lain tidak ada yang menyaksikan hilal Ramadan. Maka di sini menunjukkan bahwa masuknya bulan Ramadan itu cukup dengan satu saksi yang adil, satu saksi yang bisa dipercaya ucapannya dan persaksiannya. Jika ada satu orang yang telah menyaksikan hilal Ramadan dan dia adil, bisa dipercaya ucapannya, maka di sini bisa ditentukan dan ditetapkan awal masuknya bulan Ramadan berdasarkan persaksian satu orang tersebut. Adapun bulan selain bulan Ramadan, adapun penetapan masuknya awal bulan selain bulan Ramadan, maka ini dibutuhkan dua saksi. Adapun bersaksian selain bulan Ramadan, awal masuknya bulan selain bulan Ramadan, itu dibutuhkan dua saksi. Jadi dikhususkan bulan Ramadan cukup satu saksi saja. Dalam bulan Ramadan itu cukup satu saksi, bisa dipegang ucapannya dan dibangun darinya penetapan masuknya bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, untuk mengetahui masuknya bulan-bulan selain bulan Ramadan, itu dibutuhkan dua saksi. Dibutuhkan dua saksi. Inilah pendapat yang sahih. Maka oleh karena itu, jika seseorang, hanya satu orang saja yang melihat hilal Syawal misalnya, selesai Ramadan, cuman ada satu orang yang melihat hilal Syawal, maka di sini tidak bisa ditetapkan bahwa besok sudah Idul Fitr, karena persaksian yang dibutuhkan kurang. Harus dua orang saksi untuk menetapkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Adapun khusus bulan Ramadan, maka ini dikhususkan satu orang saksi sudah cukup untuk masuknya bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, beliau seorang diri yang melihat hilal Ramadan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksiannya dan membangun hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan saksi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inilah cara pertama kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Jika hilal tampak di malam ke-30, jika hilal telah tampak di malam ke-30, maka besok adalah waktu berpuasa, yakni waktu tanggal 1 bulan Ramadan. Kemudian cara yang kedua, fa'illam yural hilal. Jika hilal itu tidak tampak di malam ke-30, kita mencari hilal, namun hilal tidak terlihat. Aulam yashhad muslimun adlun biru'yatihi. Atau tidak ada seorang muslim, seorang saksi muslim yang adil, yang melihat hilal. Tidak ada yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Dan juga hilal itu tidak tampak, tidak terlihat. Maka apa yang harus dilakukan? Wajaba ikmalu iddata sya'bana 30 yauman. Maka yang harus dilakukan adalah menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Inilah cara yang kedua yang dengannya kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Ini jika hilal tidak terlihat, jika hilal tidak terlihat. Di malam ke-30 tidak terlihat hilal dikarenakan mendung atau memang tidak ada hilal walaupun cuacanya bersih. Langit tidak ada awan, bersih, tetapi tidak terlihat hilal, maka caranya adalah menyempurnakan bulan Syaban 30 hari dan besok tanggal 30 masih belum masuk bulan Ramadan, masih tanggal 30 Syaban. Baik, qala wala yathbutu dukhulu asy-syahri bi ghairi hadzainil amrayn. Dan tidak bisa ditentukan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua perkara ini. Tidak bisa ditentukan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua perkara ini, yakni dengan ru'yatul hilal atau melengkapi bulan Syaban 30 hari. Melengkapi bilangan Syaban 30 hari. Inilah hanya ada dua cara bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan. Adapun selain dua cara ini, maka tidak teranggap seperti ilmu hisab, maka itu tidaklah teranggap. Tidak bisa kita menentukan awal masuknya bulan Ramadan dengan ilmu hisab. Apa dua cara tersebut? Yaitu yakni Ru'yatul hilal au itmamu sya'bana 30 yauman. Dua cara tersebut adalah terlihat hilal, ru'yatul hilal, atau itmam menengkapi bilangan sya'ban 30 hari. Hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini, yang menunjukkan perkara ini, yakni bahwa masuknya bulan Ramadan itu hanya dengan dua cara. Ru'yatul hilal atau melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Kata Rasul, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian li ru'yatih, jika kalian telah melihatnya, yakni hilal. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah kalian, yakni berbukalah keluar dari bulan Ramadan, jika kalian telah melihat hilal Syawal. Fa in ghubbi 'alaikum, dalam riwayat lain fa in ghummi 'alaikum, artinya adalah jika kalian tidak terlihat hilal, tidak tampak bagi kalian hilal, atau tertutupi bagi kalian al-hilal, fa akmilu 'iddata sya'bana 30, maka hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Inilah dua cara kita mengetahui, yang dengannya kita mengetahui masuknya bulan Ramadan. Qala wa yathbutu inqidau Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlaini. Dan keluarnya bulan Ramadan itu bisa ditentukan dengan melihat hilal Syawal, namun dengan syarat dua saksi adil yang muslim. Dua saksi muslim yang adil, berbeda dengan bulan Ramadan. Adapun masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu saksi. Adapun masuknya bulan Syawal, bulan-bulan selain Ramadan, itu tidak bisa ditentukan sampai lengkap dua saksi atau lebih. Dua saksi atau lebih. Ini jumlah persyaratan yang harus terpenuhi dalam penentuan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan, maka butuh satu saksi. Adapun bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka dibutuhkan dua saksi yang melihat hilal untuk menentukan masuknya bulan tersebut. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddata ramadana 30 yawman. Maka jika lam yashhad, jika tidak ada dua orang muslim yang menyaksikan hilal Syawal, jika tidak lengkap dua orang muslim yang adil, dua saksi muslim yang adil yang bisa dipercaya dalam melihat hilal Syawal, maka wajib untuk, maka yang harus dilakukan adalah melengkapi bilangan Ramadan 30 hari. Melengkapi bilangan Ramadan 30 hari. Misalnya kita di tanggal 29 Ramadan sekarang, berarti waktu pencarian hilal itu nanti malam, malam ke-30 Ramadan. Jika nanti malam tidak terlihat hilal, maka besok masih tanggal 30 Ramadan. Besok masih tanggal 30 Ramadan. Namun jika ada yang melihat hilal, maka di sini dilihat lagi berapa saksi yang telah melihat hilal. Jika hanya satu saksi, maka tidak bisa kita menentukan besok bulan Syawal. Karena dibutuhkan masuknya bulan Syawal dan bulan-bulan selain bulan Ramadan, itu dibutuhkan dua saksi muslim yang adil. Dua saksi muslim yang adil. Inilah terkait masalah penetapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Kemudian beberapa permasalahan terkait ru'yatul hilal, yaitu permasalahan idza ru'yal hilal fi hadzal balad fahal yalzam kullal biladil alam ay yasum. Permasalahan apakah jika suatu negara tertentu telah melihat hilal Ramadan, apakah seluruh negara dari penjuru dunia ini, dari timur sampai barat, seluruhnya mengikuti satu ru'yah hilal negara tersebut? Besok berarti sama-sama berpuasa seluruh dunia. Ataukah bagaimana? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan iya, pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa jika satu negara telah melihat hilal, berarti berlaku hukumnya untuk seluruh negara dari ujung timur sampai ujung barat berpuasa sebagaimana negara tersebut. Ini pendapat jumhur. Namun pendapat yang sahih bahwa al-matali', bahwa yang teranggap itu adalah hilal itu teranggap bagi negara yang matla'nya satu. Bagi negara yang matla', nah, matla' adalah tempat terbitnya bulan. Jadi yang teranggap, hilal itu teranggap bagi negara-negara yang satu matla', satu tempat terbitnya hilal. Karena tidak seluruh negara itu sama matla'nya. Tidak seluruh negara sama tempat terbitnya hilal. Saudi berbeda tempatnya, tempat matla'nya dari Indonesia. Maka sendiri-sendiri, sebagaimana halnya sholat. Sholat waktunya berbeda-beda, demikian pula as-shaum. Tidak bisa kita menentukan hilal itu satu negara harus seluruhnya berpuasa. Pendapat yang sahih bahwa yang teranggap adalah negeri-negeri yang satu matla', maka di sini wajib bagi yang negara yang satu matla' itu untuk berpuasa jika satu negara telah melihat hilal. Misalnya Indonesia telah melihat hilal, maka Malaysia dan negara-negara yang satu matla'nya, satu tempat terbitnya matahari di sini, apa, juga harus mengikuti ru'yahnya Indonesia jika Indonesia telah melihat hilal. Ini pendapat yang sahih. Dan inilah pendapat Asy-Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun ada catatan penting dalam permasalahan ini, yaitu jika suatu negara tersebut adalah negara muslim, jika suatu negara tersebut adalah negara muslim, dan juga pemerintah dalam negeri itu adalah pemerintah yang semangat untuk mencari hilal, maka di sini kata para ulama, yang lebih afdol, yang seharusnya bagi rakyat untuk mengikuti ketetapan pemerintahnya masing-masing. Yang lebih afdol dan yang lebih utama adalah mengikuti ketetapan pemerintahnya masing-masing. Ini jika negeri tersebut muslim, dan juga jika pemerintah memiliki semangat, memiliki ihtimam, memiliki peduli dalam masalah al-hilal. Hal itu agar kaum muslimin semakin bersatu dan tidak terjadinya perpecahan di antara mereka, sehingga kaum muslimin bersatu-satu bersama-sama melaksanakan ibadah as-shaum. Demikianlah fatwa al-lajnah ad-da'imah. Kemudian permasalahan berikutnya masih terkait tentang al-hilal. Jika ada seorang muslim, jika ada satu orang yang dia menyaksikan hilal, jika ada orang yang menyaksikan hilal, kemudian dia pergi ke hakim, pergi ke qadi, pergi ke pemerintah, dan menghabarkan bahwa dia telah melihat hilal, namun tidak diterima persaksian dia, apa yang harus dia lakukan? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun pendapat yang sahih bahwa wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia satu orang untuk berpuasa. Jika dia telah melihatnya, maka dia harus berpuasa. Walaupun pemerintah tidak mengikrarkan, tidak menerima persaksian dia. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatih." Berpuasalah kalian jika kalian telah melihatnya. Rasul mengaitkan as-shaum dengan melihat hilal. Jika satu orang telah melihat hilal dan tidak diterima persaksiannya, maka dia sendiri berpuasa. Dia harus berpuasa. Dan juga jika agar tidak timbul fitnah, maka dia berpuasa secara sembunyi-sembunyi dan tidak mengajak orang lain untuk berpuasa sebagaimana dia, karena hanya dia yang melihat hilal. Namun jika dia melihat hilal Syawal dan persaksiannya tidak diterima, di sini dilihat jika hanya satu orang saja yang melihat hilal Syawal, maka tidak bisa diterima persaksiannya. Butuh pada hilal Syawal itu dua orang saksi. Butuh dua orang saksi pada hilal selain hilal Ramadan. Kemudian juga sedikit faedah tentang al-hilal, yaitu al-asl. anna al-insan idza intaqala min baladin ila baladin akhar annahu yuwafiq dhalika al-balad alladhi intaqala fihi. Hukum asalnya bahwa seseorang jika dia berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, hukum asalnya dia mengikuti tempat di mana dia tinggal saat itu. Ini hukum asalnya. Jika ada seorang pindah atau safar ke suatu negeri tertentu, maka dia mengikuti waktu-waktu yang ada pada negeri yang mana dia tinggal saat itu. Ini hukum asalnya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas." Puasa itu pada hari manusia berpuasa. Wal fitr dan berbuka itu pada hari manusia berbuka. Oleh karena itu, penjelasan yang timbul dari permasalahan ini adalah bahwa seseorang jika dia safar dari negaranya ke suatu negeri tertentu yang mana waktu puasa dan waktu berbukanya berbeda, maka di sini yang teranggap adalah negeri yang mana dia tinggal di situ. Seperti misalnya dia di waktu Ramadan, misalnya dia di sore hari safar dari Indonesia pergi ke Arab Saudi, dia ingin berpuasa ketika safar, dia terbang di siang hari ke Arab Saudi. Arab Saudi bagian timur atau bagian barat. Dia ke Saudi, berarti dia mengikuti berbukanya orang Saudi, berbukanya orang-orang Saudi. Tidak boleh dia berbuka terlebih dahulu, walaupun dia sampai 20 jam berpuasa. Tidak boleh dia mengikuti puasanya Indonesia. Dia pergi terbang naik pesawat, terus dia mengejar matahari. Matahari masih di barat, belum tenggelam-tenggelam, padahal di Indonesia sudah berbuka. Tapi dia di Saudi masih siang, masih sore misalnya, belum berbuka. Maka dia tidak boleh berbuka mengikuti Indonesia. Dia harus berbuka seperti orang Saudi jika dia ingin puasa ketika safar. Jadi asalnya seseorang itu mengikuti di mana dia tempat, di mana dia tinggal di situ. Mengikuti waktu di mana tempat dia tinggal di situ. Dan juga permasalahan yang lain, yaitu misalnya seseorang safar di akhir bulan Ramadan. Misalnya Indonesia ini misalnya hari Jumat atau sekarang hari apa? Rabu. Misalnya sekarang tanggal 30 atau misalnya sekarang tanggal 29 atau tanggal 28. 29. Sekarang tanggal 29 Ramadan. Sekarang misalnya tanggal 29 Ramadan. Ada orang safar ke suatu negara atau misalnya ke Arab Saudi. Dia safar tanggal 29 Ramadan. Sampai ke sana ternyata di sana sudah berbuka, sudah Idul Fitr. Maka apa yang harus dia lakukan? Tentunya dia tidak berpuasa, tidak mengikuti puasanya Indonesia, tapi dia Idul Fitr bersama Arab Saudi. Dan juga sebaliknya, misalnya dia tanggal 30 di Indonesia sudah, misalnya di tanggal 29 dia berangkat ke Saudi. Di Saudi ternyata masih berpuasa tanggal 31 atau tanggal di Indonesia tanggal 30 sudah Eid, tetapi di Arab Saudi masih berpuasa. Di Indonesia hanya 29 hari misalnya. Tanggal 29, tanggal 30-nya Indonesia sudah Eid, sudah Idul Fitr, sudah masuk bulan Syawal. Tetapi di Arab Saudi masih belum melihat hilal tanggal 29. Jadi mereka melengkapi puasa 30 hari. Maka di sini dia harus mengikuti tempat di mana dia tinggal. Dia mengikuti puasanya Arab Saudi. Walaupun lebih puasanya 31 hari misalnya. Misalnya dia, hitungan puasa dia, Ramadan dia 31 hari. Ini tidak mengapa. 31 hari tidak mengapa, karena dia saat itu tinggal di negara yang berbeda. Dia harus mengikuti puasanya negara tersebut. Adapun misalnya jika dia kurang puasanya, Indonesia misalnya baru berpuasa 28 hari. Tanggal 2 misalnya malam malam 29 dia berangkat ke Saudi. Tanggal 29 ternyata di Saudi sudah Idul Fitr. Di Saudi sudah masuk bulan Syawal. Di Indonesia masih puasa. Hitungan puasa dia masih 28 hari. Belum lengkap 29 hari. Hitungan puasa dia masih 28. Padahal kata Rasul, bulan itu ada 30 atau 29. Bulan ada 30 atau 29. Jika demikian keadaannya, berarti dia masih berpuasa 28 hari. Kurang 1 hari. Apa yang harus dia lakukan? Dia berbuka. Berbuka bersama Arab Saudi. Eid bersama mereka. Dan satunya lagi dia qadha di hari yang lain. Satunya lagi dia qadha diganti di hari yang lain. Ini permasalahan seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang waktunya berbeda. Asalnya dia harus mengikuti tempat di mana dia tinggal. Jika dia kurang puasanya, cuma 28 hari dia berpuasa, maka di sini dia menambah puasanya di hari yang lain, mengqadha puasanya di hari yang lain. Baik. Kemudian atau sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya, melengkapi permasalahan syarat as-saum yang sebelumnya, yaitu terkait permasalahan al-junun. Terkait permasalahan al-junun, gila. Ada sedikit tambahan faedah terkait permasalahan al-junun. Kegilaan itu ada beberapa macam. Al-junun lahu aqsam. Kegilaan ada beberapa macam. Keadaan yang pertama, orang yang sehat kemudian dia mengalami kegilaan di suatu waktu tertentu, kemudian dia sadar di suatu waktu tertentu. Keadaan yang pertama adalah seorang yang mengalami kegilaan dari sebelum fajar, dari sebelum terbitnya fajar, terus berkelanjutan gilanya tersebut sampai terbenamnya matahari. Seorang sehat, dia punya niat puasa misalnya. Dia hari ini masih sehat, tapi kebetulan sebelum subuh besok atau jam 3 malam, dia mengalami kegilaan. Dia gila. Sampai waktu isya misalnya, sampai waktu maghrib, dia masih dalam kondisi gila. Maka di sini tidak wajib bagi dia untuk berpuasa dan juga tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak wajib bagi dia berpuasa. Dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Tidak harus dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Kenapa? Karena orang ini tidak mendapat kewajiban gila. Orang yang gila tidak terkenai kewajiban apa-apa. Orang yang gila, sebagaimana telah kita ketahui kemarin, orang yang gila, orang kafir itu tidak mendapat kewajiban as-saum. Dan tidak ada qadha pada mereka. Ini keadaan yang pertama. Jika dia mengalami gila dari subuh sampai maghrib, tidak sadar selama itu, kemudian di isyaknya atau di maghribnya dia baru sadar, maka di sini dia tidak wajib untuk mengqadha, tidak harus bagi dia untuk mengqadha. Kemudian yang kedua, jenis atau bagian yang kedua dari al-junun, ayyufiqa ba'dha anharihi wa yajunna fil akhar. Seseorang yang mengalami kegilaan di sebagian siangnya dan dia sadar di sebagian siang yang lain, tidak terus menerus satu harian selama dari subuh sampai maghrib tidak gila terus, tetapi di sebagian siang dia sadar. Sebagian siang dia sadar, misalnya subuh dia gila, kemudian jam 11 siang dia sadar, kemudian jam 3 lagi dia gila. Tetapi dia sadar di siang harinya. Sebagian siangnya dia sadar. Maka di sini yang wajib bagi dia adalah menahan diri dari makan dan minum ketika dia sadar. Ketika dia sadar dari gilanya, maka dia harus menahan makan dan minum. Dan puasanya sah. Puasanya sah. Walaupun dia misalnya ketika dia gila tidak sadar dia telah makan dan minum, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Ini orang yang mengalami kegilaan di setengah-setengah harinya. Dia sadar di siang harinya, kemudian gila lagi. Atau dia ada waktu sadar di siang harinya. Ada waktu sadar di siang hari, maka di sini puasa dia sah. Puasa dia sah. Dan tidak harus bagi dia untuk mengqadha. Dan juga tidak batal puasanya dengan gila. Tidak batal puasanya dengan gila. Kemudian keadaan yang ketiga, di antara keadaan al-junun, yaitu orang yang mengalami kegilaan dalam beberapa waktu. Misalnya dia gila dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 5 Ramadan. Kemudian tanggal 5 dia sadar. Kemudian tanggal 8 dia gila lagi. Demikian keadaannya. Ada senjang waktu dia gila, kemudian ada beberapa waktu pula dia sadar. Maka di sini waktu-waktu yang dia sadar ketika itu dia wajib untuk berpuasa, dan waktu-waktu yang dia tidak sadar ketika dia gila maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, dan dia tidak terkenai kewajiban mengqadha jika dia gila. Dia tidak terkenai kewajiban mengqadha karena dia tidak mukallaf. Orang gila tidaklah mukallaf. Ini permasalahan al-majnun. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan yang mirip atau hampir sama dengan al-majnun, yaitu al-mughma alaih. Orang yang pingsan, tidak sadarkan diri. Orang pingsan dan tidak sadarkan diri. Ini berbeda dengan gila. Orang pingsan itu tidak sama halnya dengan orang gila. Orang gila itu tidak berfungsi lagi akalnya. Rusak akalnya. Adapun orang yang pingsan, maka dia masih sehat akalnya, cuma dia hanya tidak sadar saja. Orang yang pingsan ini juga ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yaitu dia pingsan dari subuh sampai maghrib. Dari waktu fajar, sebelum fajar dia sudah pingsan, sampai waktu maghrib. Maka di sini puasa dia tidak sah, puasanya dia tidak sah, dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Wajib bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain. Dia masih mendapat kewajiban. Orang yang pingsan masih mendapat kewajiban. Kemudian keadaan yang kedua, dia pingsan di sebagian siangnya. Di sebagian siang. Seperti halnya orang gila tadi. Di pertengahan siang dia sadar, kemudian pingsan lagi. Kemudian sadar dan pingsan lagi. Maka di sini, jika dia meniatkan puasa, maka puasanya sah. Namun jika dia tidak meniatkan puasa, maka puasanya tidak sah. Tetapi jika dia sudah meniatkan puasanya di awal Ramadan, misalnya hal itu kejadiannya terjadi di bulan Ramadan, maka puasanya sah. Puasa dia sah. Dan tidak perlu dia untuk mengqadha. Tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu orang yang mengalami ketidaksadaran atau pingsan dalam beberapa waktu tertentu, kemudian dia sadar dalam beberapa waktu tertentu, maka di sini puasa dia tetap sah, sama halnya dengan keadaan yang kedua. Namun jika dia pingsan selama satu atau dari subuh sampai maghrib, dari waktu fajar sampai waktu terbenamnya matahari dia pingsan seharian, maka di sini dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan an-na'im. Permasalahan an-na'im, orang yang tidur. Orang yang tidur. Tadi apa? Gila, kemudian pingsan. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu adalah an-na'im. Seseorang yang tidur dari subuh, dari waktu fajar sampai maghrib. Tidur terus sampai azan maghrib baru bangun. Langsung berbuka. Apakah puasanya sah orang yang seperti ini? Jawabannya puasanya sah. Puasa orang ini sah. Puasa dia sah dan dia tidak perlu untuk mengqadha. tetapi pahala yang dia dapatkan, wallahu alam, dia meninggalkan salat jamaah dan meninggalkan amalan-amalan kebaikan, pahalanya tentu berkurang, pahalanya sangat minim. Namun puasa dia sah, tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Berbeda dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan dari fajar sampai maghrib, dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jika dia pingsan keadaannya, maka di sini dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha. Adapun orang yang tidur, dari fajar dia tidur sampai maghrib, ini tidak harus mengqadha. Karena dia tidur. Orang tidur berbeda dengan orang pingsan. Orang tidur berbeda dengan orang pingsan. Di antara perbedaannya adalah orang yang tidur itu, jika dibangunkan, dia akan terasa, akan bangun. Adapun orang pingsan, maka tidak bisa dibangunkan. Tidak bisa dibangunkan. Maka berbeda, tidak sama antara orang pingsan dan orang yang tidur. Inilah beberapa permasalahan terkait al-hilal dan juga beberapa permasalahan terkait syarat-syarat as-shaum. Kemudian al-mas'alah as-sabi'ah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.